fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Tapi bukankah para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian pengikutnya ikut juga mengharamkannya. Para pendeta itu juga menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkan, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Dijawab, bala, benar begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fatilka ibadatuhum, itu ibadah mereka itu begitu, ya. Inilah yang sedang kita bahas. Ketika menjelaskan ayat ini, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb di samping Allah. Makna Rabb di sini musyarikina lillahi fit tasyri', sebagai serikat atau sekutu atau saingan bagi Allah dalam hal penetapan syariat. Wal Masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Isa Al-Masih bin Maryam sebagai Rabb juga. Wa ma umiru, padahal tidaklah mereka diperintah, illa liya'budu ilahan wahida, kecuali diperintahkan hanya untuk beribadah kepada satu-satunya ilah. Ilah satu-satunya yang harus disembah yaitu adalah Allah. Makna ilah artinya ma'luh. Makna ma'luh, ma'bud, muta, sesuatu yang diibadati dan ditaati. Bukan dengan makna alih dengan arti qadirun alal ikhtira. Sebab sebagian orang seperti kalangan mutakallimun, ahli kalam, ahli teologi, ahli filsafat yang muslim, mengartikan la ilaha illallah dengan makna la aliha illallah. Aliha maknanya Rabb, la Rabba illallah. Tidak ada Rabb, tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru. Karena bukan itu yang diinginkan dari kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Karena seandainya makna la ilaha illallah artinya la Rabba illallah, tidak ada Rabb selain Allah, maka berarti orang-orang musyrik pun termasuk ahli tauhid. Karena la Rabba maknanya la khaliqa illallah, la mudabbira illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur seluruh alam selain Allah. Makna itu juga diyakini oleh orang musyrik. Orang musyrik meyakini satu-satunya pencipta alam jagat raya Allah, satu-satunya penguasa pengatur alam jagat raya Allah, satu-satunya pemberi rizki Allah. Orang musyrik meyakini itu. Dari mana kita tahu bahwa orang musyrik meyakini itu? Dari Allah, yang Allah tuangkan dalam kitabnya Al-Quran. Salah satunya Al-Mu'minun 8:6-8:7 menyatakan, Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayaquluna Allah. Tanya oleh Muhammad kepada orang musyrik, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb bagi arsy yang agung? Pasti mereka akan menjawab Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik meyakini Allah satu-satunya Rabb. Oleh karena itu, kalau la ilaha maknanya la Rabba illallah, keliru. karena berakibat memasukkan orang-orang musyrik ke dalam ahli tauhid. Makna yang benar ilah di sini ma'bud dan muta. Ilah di sini sesembahan yang disembah hubban wa ta'ziman. Disembahnya karena mencintai dan mengagungkan. Sehingga makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya, yang disembah karena kecintaan dan pengagungan, kecuali hanya Allah. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik. Nah, Allah dalam ayat ini menyatakan orang Nasrani menjadikan rahib pendeta Isa bin Maryam sebagai Rab di samping Allah. Lalu oleh Allah diingkari, subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah. Maha suci ini pengingkaran terhadap apa yang dituduhkan atau yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Subhana disebutnya isim masdar. Dia ini ma'mul atau maf'ulun bih karena fi'il yang mahdzub, sehingga makna subhana asalnya yusabbihu subhana. Yusabbihunya itu dihilangkan jadi aja subhana. Karena isim masdar bermakna masdar, bermakna maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu maf'ul yang dibentuk dari fi'il yang ada di awal kalimat. Kalau seseorang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih dengan sebenar-benarnya, enggak main-main terima kasihnya. Kita katakan asykuruka syukran. Aku berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya ucapan terima kasih. Syukran ini maf'ul mutlak. Si masdar yang dibentuk dari asykuru, dari fi'il yang diletakkan di awal kalimat. Asykuruka syukran. Kemudian asykurukanya ini dibuang. Jadi aja syukran. Kalimat syukran ini tadinya asykuruka syukran. Asykurukanya dibuang jadi syukran. Begitu juga kalau ada orang tertimpa musibah. Kita bilang sabran. Artinya isbir sabran. Sabarlah kamu dengan sebenar-benarnya sabar. Isbirnya kemudian dibuang. Jadi sabran. Oleh karena itulah maka di dalam subhana juga begitu. Subhana maknanya maha suci Allah dengan sebenar-benarnya pensucian. Karena apa? Karena subhana adalah maf'ul mutlak yang berbentuk masdar yang dibentuk dari fi'il yang dibuat sebelumnya, sehingga di dalamnya terkandung makna pensucian dengan sebenar-benarnya pensucian. Adapun makna tasbih, tasbih itu tanzih. Makna subhanallah tanzihullah an kulli naqsin. Mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Dalam arti Allah tidak memiliki kekurangan. Allah tidak memiliki aib. Allah tidak memiliki segala sesuatu yang tidak layak bagi diri Allah Azza wa Jalla. Semua yang tidak layak disucikan, dijauhkan dari diri Allah, dinafikan dari diri Allah. Contoh yang tidak layak, Allah zalim. Enggak layak kalau Allah zalim. Enggak, dinafikan. Allah suci dari kezaliman. Dalam arti Allah tidak zalim. Allah suka ngantuk, suka tidur. Bahaya kalau Allah ngantuk, Allah tidur. Hancur alam jagat raya ini. Maka dinafikan tidur dan ngantuk dari diri Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk ataupun tertidur. Punya anak, punya istri, punya orang tua, enggak pantas Allah punya anak. Enggak pantas Allah punya orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu ada yang mirip, enggak pantas ada yang mirip. Laisa kamitslihi syai'un. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua itu dinafikan. Allah suci dari seluruh yang tidak layak dari diri Allah. Nah, termasuk subhanahu amma yusyrikun, maha suci dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Maha suci dari memiliki sekutu, baik sekutunya berupa Isa bin Maryam ataupun pendeta ataupun rahib. Allah suci dari penyekutuan dan sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu bagi Allah oleh manusia. Di dalam kata-kata amma yusyrikun terkandung kebalaghahan Al-Qur'an. Balaghah itu ya indah, ya maknanya serba mencakup, mengandung nilai sastra yang tinggi. Ada plusnya kalau sastra, penekanannya pada aspek keindahan semata-mata. Kalau balaghah selain indah, maknanya mencakup, maknanya juga mendalam. Di dalam kata-kata amma yusyrikun, mak di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, maknya mak masdariyah, sehingga makna di sini, mak di sini maknanya asyirku. Asyirku artinya perbuatan menyekutukan. Allah suci dan harus disucikan dari perbuatan menyekutukan. Kemungkinan yang kedua, mak di sini mak mausul. Sehingga kalau makna maknya mak mausul, mak di sana maknanya adalah sekutu-sekutu yang disekutukan. Baik itu berhala ataupun orang yang dianggap sekutu bagi Allah seperti Nabi Isa, seperti rahib, seperti pendeta atau apapun. Jadi kalau maknya mak masdariyah, maknya di sana maknanya perbuatan menyekutukan. Tapi kalau maknya mak mausulah, maka mak di sana artinya berhala-berhala yang disekutukan. Mana yang benar, apakah mak mausulah ataukah mak masdariyah? Kalau dua makna ini tidak saling bertolak belakang, maka kedua makna ini tercakup. Disebutkan jawazu atau fadlu isti'malil mustaraq fi maknayain idza lam yakun bainahuma ta'arud. Lebih utama untuk menggunakan kedua makna dalam sebuah kalimat yang mustaraq bila kedua makna itu tidak saling berbenturan, tidak saling bertolak belakang. Kata mustarok ini satu kata memiliki beberapa arti. Itu disebut kata yang mustarok. Seperti mak di sini maknanya mustarok. Bisa artinya perbuatan menyekutukan, bisa maknanya berhala yang disekutukan. Dua makna ini tidak saling bertentangan, sehingga tercakup dua makna ini dalam huruf ma' tadi. Sehingga subhanahu amma yusyrikun, Allah maha suci, baik maha suci dari perbuatan menyekutukan Allah ataupun maha suci dari adanya sekutu-sekutu yang disembah dengan Allah Azza wa Jalla, dua-duanya tercakup. Dan ini pengingkaran Allah kepada perbuatan syirik dan pengingkaran Allah kepada sesembahan-sesembahan selain dirinya. Sehingga makna subhanahu amma yusyrikun, Allah maha suci dari baik perbuatan syirik ataupun berhala yang disekutukan. Allah harus dijauhkan dari hal itu. Allah tidak boleh diduakan di dalam hal ibadah, dan Allah maha suci dari semuanya itu. Qauluhu inna lasna na'buduhum. Adapun ucapan Adi bin Hatim dalam hadis tadi, kata dia, sesungguhnya kami kaum Nasrani dulu tidak menyembah kepada pendeta, kepada rahib. Karena apa? Di dalam benak Adi bin Hatim, yang namanya menyembah adalah ruku, sujud, menyembelih, nazar, atau yang sejenis itu. Ya, ternyata ungkapan bahwa para Nasrani tidak ruku, tidak sujud, tidak nazar, tidak menyembelih untuk berhala dibenarkan. Benar, memang tidak ruku, tidak sujud. Tapi ada bentuk penyembahan lain yang tidak terfahami oleh mereka, yaitu mengharamkan apa yang halal, menghalalkan apa yang haram, lalu diikuti. Anehnya, kepada para pendeta begitu, kepada Nabi Isa tidak begitu. Seandainya mereka bersikap kepada Nabi Isa seperti mereka bersikap kepada pendeta dan rahib, niscaya mereka benar. Seandainya kepada Nabiullah Isa bin Maryam, mereka ikut menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa, ikut mengharamkan apa yang diharamkan oleh Nabi Isa, niscaya mereka benar. Karena Nabi Isa pasti hanya akan menghalalkan apa yang Allah halalkan, hanya akan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kan gitu. Tidak mungkin Nabiullah Isa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak mungkin. Kepada Nabi Isa tidak begitu mereka, tapi kepada rahib dan pendeta mereka demikian. Oleh karena itulah, maka hadis ini mengisyaratkan bahwa Adi bin Hatim yang mewakili orang-orang Nasrani ya sebelum beliau masuk Islam, memahami penyembahan hanya sebatas ruku, hanya sebatas sujud, hanya sebatas perbuatan seperti itu. Mereka tidak faham bahwa mentaati seseorang dalam bermaksiat kepada Allah pada hakikatnya adalah peribadahan. Diawalkannya mengharamkan yang halal daripada menghalalkan yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah pendeta mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Jadi didahulukan mengharamkan yang halal daripada menghalalkan yang haram. Li'annahu a'zam min tahlilil haram. Karena perbuatan mengharamkan yang halal lebih besar dosanya dan lebih dahsyat daripada menghalalkan yang haram, sekalipun kedua-duanya sama-sama haramnya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dosa, mengharamkan apa yang Allah halalkan lebih dosa lagi. Apa alasannya? Sudah kita terangkan kemarin. Karena pada asalnya hukum segala sesuatu halal, sampai datang dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka sesuatu itu halal. Sehingga apabila sesuatu yang tadinya halal diharamkan, berarti dia menetapkan syariat pengharaman terhadap sesuatu yang asalnya halal. Menetapkan syariat tanpa instruksi dari Allah, tanpa Quran dan Sunnah, itu sikap kriminal kepada Allah, sikap kejahatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, adapun menghalalkan apa yang haram, mungkin karena belum sampai ilmu pengharaman terhadap sesuatu yang dia anggap halal tadi. Oh, ini kayaknya halal nih, padahal haram. Kenapa dia tetap menghalalkan? Mungkin belum sampai ilmunya. Bukan karena menetapkan syariat kehalalan sesuatu yang haram, bukan. Karena dia berprinsip pada asalnya segala sesuatu halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan dalil itu mungkin belum sampai kepada dirinya, sehingga menganggap itu halal. Jadi kalau menghalalkan apa yang haram, mungkin karena kebodohan. Tapi kalau mengharamkan apa yang hukum asalnya halal, maka itu tasyri', itu penetapan syariat, ya. Makanya mengharamkan yang halal lebih besar dosanya daripada menghalalkan yang haram, sekalipun kedua-duanya sama-sama merupakan perbuatan dosa. Adapun yang menjadi dalil bahwa pengharaman yang halal ataupun menghalalkan yang haram adalah dosa, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah An-Nahl 116, Allah berfirman, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Kata Allah, janganlah kalian mengatakan apa-apa yang disebutkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, bahwa ini halal dan ini haram, karena mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Ini halal, padahal haram. Ini haram, padahal halal. Tanpa dalil dari Quran dan Sunnah, tanpa instruksi wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ataupun dari Rasulullah SAW yang juga merupakan wahyu, tanpa adanya dalil, hanya menurut pendapat pribadi lalu dihalalkan, pendapat pribadi lalu diharamkan, padahal tidak demikian, lalu mengatasnamakan Allah, maka itu dosa karena dilarang oleh Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun. Janganlah kalian mengatakan kedustaan dengan lisan-lisan kalian atas nama Allah, bahwa ini halal, ini haram, ya, padahal Allah tidak menginstruksikan demikian. Adapun perkataan Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Ibadah orang-orang Nasrani kepada pendeta dan rahib bukan dalam bentuk ruku ataupun sujud, tapi dalam bentuk taat. Maka di dalam ibadah mengandung makna taat. Orang Nasrani disebut beribadah kepada pendeta karena mentaati mereka dalam hal selain mentaati Allah. Mentaati selain Allah sama dengan ibadah kepada apa yang ditaatinya tersebut. Adapun kalau ada orang memerintahkan, isi perintahnya untuk mentaati Allah, lalu diikuti perintah itu, maka orang yang mengikuti bukan ibadah kepada yang memerintahkannya, tapi ibadah kepada Allah. Seorang ayah kepada anaknya, nak, kamu sholat. Anak nurut, dia sholat. Apakah si anak berarti beribadah kepada ayah karena melaksanakan perintah ayah? Tidak, beribadah kepada Allah karena sang ayah memerintahkan anak untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau isi perintah itu adalah ketaatan kepada Allah lalu diikuti, maka itu bukan ibadah kepada yang memerintah, bukan. Tapi ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang anak, seorang murid oleh ayahnya atau oleh gurunya diperintah sholat, diperintah saum, diperintah baca Quran, diperintah sedekah, diperintahkan semua kebaikan, lalu si anak menuruti perintah itu, maka karena isi perintahnya adalah ketaatan kepada Allah, si anak ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada orang yang memerintahkannya, bukan. Oleh karena itu, kalau mentaati perintah orang yang isi perintahnya taat kepada Allah, itu berarti beribadahnya kepada Allah ketika perintah itu dilaksanakan. Nah, kalau isi perintahnya adalah maksiat kepada Allah lalu diikuti, barulah disebut ibadah kepada yang memerintahkan. Kalau seorang tua menyatakan kepada anaknya yang gadis, "Neng, buka tuh kerudung, ngapain? Gak laku loh, jadi perawan tua, jadi jomblo seumur hidup." Itu perintah orang tua yang isi perintahnya apa? Maksiat kepada Allah. Kalau si anak ini mengikuti perintah itu, anak itu dianggap beribadah kepada ibunya. Karena mentaati perintah yang isi perintahnya bukan untuk mentaati Allah, tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Yang terlarang, yang haram, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah. Maka tidak boleh yang seperti itu. Maka tidak boleh seorang gadis mengikuti perintah ibunya untuk membuka auratnya. Tapi hendaklah para gadis ini ya memperlakukan sang ibu dengan sebaik-baik perlakuan, termasuk ketika tidak menuruti membuka aurat. Tidak boleh diikuti, tapi caranya tidak boleh dengan cara yang menyakiti. Dasar ibu gak pernah ngaji itu, bodoh, makanya gitu tuh. Enggak, daripada kerudung ini copot dari kepala saya, lebih baik copot dengan kepalanya. Benar gak si anak tersebut? Ada benarnya, ada salahnya. Benarnya dia tetap istiqomah menutup aurat. Salahnya cara dia membantah ibunya dengan cara kasar dan menyakitkan, bahkan ada unsur celaan. Dasar ibu bodoh, gak pernah ngaji. Nah itunya itu. Apalagi sambil nunjuk-nunjuk begitu, merendahkan ibunya, itu dosa. Dosa karena caranya, bukan dosa karena keistiqomahannya dalam memegang kerudungnya, bukan. Tapi karena caranya yang keliru. Oleh karena itu disebutkan ya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, "Anna min ma'nal ibadah at-ta'ah. Ta'atu ghairillah ibadatun lil muta'." Walakin bisyarat an takuna fi ghairi ta'atillah. Amma idza kanat fi ta'atillah fahiya ibadatun lillah. Li'annaka ata'ta ghairallah fi ta'atillah. Kama law amaraka abuka bis-shalah fa-shallaita. Fala takunu qad abadta abaka bi ta'atika lahu walakin abadta Allah. Li'annaka ata'na ghairallah fi ta'atillah. Walianna amru ghairillahi bita'atillah wa imtithalu amrihi wa imtithalun li amrillah. Di antara makna ibadah adalah taat. Dan mentaati selain Allah berarti ibadah kepada yang ditaati. Tapi dengan syarat bahwa mentaatinya bukan dalam rangka taat kepada Allah. Itu syarat ketaatan kepada seorang disebut ibadah, kalau mentaatinya bukan dalam rangka taat kepada Allah. Adapun apabila taatnya kepada orang dalam rangka taat kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Karena engkau mentaati makhluk dalam mentaati Allah. Seperti bapakmu menyuruhmu untuk sholat, lalu engkau sholat. Maka engkau tidak beribadah kepada bapakmu, tapi beribadah kepada Allah. karena isi perintahnya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah pembahasan hadis dari Adi bin Hatim tadi. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat berharga yang bisa kita bahas. Pertama, anna ta'ata bima'na al-ibadah ubudiyah muqayyadah. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa taat dengan makna ibadah adalah ibadah yang muqayyadah. Ketaatan disebut ibadah kalau ibadahnya muqayyadah. Makna muqayyadah terbatasi. Terbatasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk beribadahnya, ketaatannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Barulah ketaatan itu disebut ibadah kalau taatnya dalam rangka maksiat kepada Allah. Orang memerintahkan, kamu tuh pukul orang. Kenapa pukul? Ah, saya mah sebel aja sama orang itu. Dipukul. Itu ibadah kepada yang memerintahkan. Jadi mentaati perintah seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka itu ibadah kepada orang itu. Adapun kalau mentaati perintah dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itu mah bukan ibadah kepada orang. Itulah yang dimaksud dengan annatta'ata bima'nal ibadah ubudiyatun muqayyadatun. Bahwa ketaatan yang bermakna ibadah adalah ibadah yang muqayyadah. Kedua, anna ta'ata fi mukhalafati syar'illah min ibadatil muta', amma fi ibadatillah fahiya ibadatun lillah. Hadis ini pun menerangkan bahwa taat dalam hal menyelisihi syariat Allah berarti ibadah kepada yang ditaati tersebut. Adapun taat dalam rangka ibadah kepada Allah berarti ibadahnya kepada Allah. Ini penjelasan yang lebih detail dari poin yang pertama tadi. Faedah ketiga, anna atba'al ulama wal ubbad fi mukhalafati syar'illah min ittikhadihim arbaba. Hadis ini pun menerangkan bahwa para pengikut para ulama, tapi dalam hal menyelisih syariat Allah, berarti menjadikan ulama tersebut sebagai rob di samping Allah. Robnya dengan makna penetap syariat, pembuat syariat. Jadi banyak orang yang dianggap dianggap ulama oleh orang awam. Sehebat-hebat ulama pasti ada salahnya ya, karena tidak ada manusia yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada salahnya, ada kelirunya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua bani Adam itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang tobat. Termasuk para ulama. Ulama bani Adam bukan? Bani Adam pasti salah. Ketika ulama yang pasti suatu saat itu salah, diikuti terus walaupun dalam hal yang salahnya. Mau salah yang benar, mau salah mau benar, ini ulama idola saya, enggak boleh disalahkan. Semua yang keluar dari mulutnya, omongannya pasti benar deh, enggak ada yang salah. Itu sudah mempertuhankan itu. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kuntu idza qultu fa qultu al-haq fa idza fa'altu wa fi'li haq. Wahai Rasulullah, kalau aku dulu, aku kalau aku berkata, perkataanku pasti benar. Kalau aku berbuat, perbuatanku pasti benar. Apa kata Rasulullah? Dzakallah. Oh, itu kalau begitu, yang seperti itu cuma Allah. Yang semua perkataannya pasti benar, hanya Allah. Semua perbuatannya pasti benar, hanya Allah. Makhluk enggak ada yang kayak begitu. Oleh karena itu, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat ada apanya? Ada jatuh juga. Walaupun terus terang saya ngaku jujur, saya belum pernah melihat tupai jatuh. Jangankan melihat tupai jatuh, melihat tupainya aja setahun sekali belum tentu. Tapi tahulah tupai itu kayak gitu, pernah ngelihat. Tapi melihat tupai jatuh belum pernah. Tapi mungkin orang yang bikin peribahasa itu pernah melihat sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat dia jatuh juga. Sehebat-hebat seorang ulama, suatu saat dia salah juga. Dan ketika salah, kita mengetahui salah. Dan kita tahu bahwa ulama itu salah dari mana. Bukan dari kita, bukan kata kita, tapi dari ulama lain yang selevel atau yang lebih tinggi ilmunya. Dan dibeberkan dengan adab secara ilmiah, dengan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu salah. Kalau sudah tahu salah begitu, tanpa mengurangi kehormatan ulama itu di mata kita, ya dalam hal salahnya enggak boleh diikuti. Adapun mengikuti ulama dalam hal bertolak belakang dengan syariat Allah, tetap saja diikuti, berarti menjadikan ulama tadi sebagai Rabb di samping Allah Azza wa Jalla. Terlebih, kesalahan ulama tersebut dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kata Allah halal, kata ulama ini haram, diikuti haram. Kata Allah haram, kata ulama ini halal, diikuti halal. Maka orang itu sudah menjadikan ulama tadi sebagai Rabb di samping Allah. Wa'lam anna ittiba'al ulama awil umara fi tahlili ma haramallah awil aqs yanqasimu ila thalathati aqsam. Ketahuilah bahwa mengikuti ulama dan umara dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah ayyutabi'ahum fi dhalika radiyan biqaulihim muqaddaman lahu sakhitan lihukmillah fahuwa kafirun li'annahu kariha ma anzalallah fa'ahbatallahu amalah wala tuhbatul a'mal illa bilkufr fakullu man kariha ma anzalallah fahuwa kafir. Perhatikan dengan seksama. Golongan pertama ini bahaya. Seseorang yang mengikuti ulama dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, karena dia ridho dengan ucapan ulama ini, selalu dinomorsatukan, diprioritaskan. Dan juga karena benci dengan hukuman-hukum Allah. Kata Allah, umpamanya halal. Kata ulama yang dia ikuti, haram. Dia enggak suka dengan kehalalan hukum ini. Maka orang itu kafir. Karena dia membenci hukum yang Allah terapkan. Yang Allah turunkan. Allah akan membatalkan, menghapus seluruh amal-amal baiknya yang pernah dilakukannya. Dan tidaklah amal-amal dihapus dan digugurkan kecuali karena kekufuran. Maka semua orang yang membenci hukum yang Allah turunkan, orang itu kafir. Masa membenci ketetapan Allah? Enggak boleh, ya. Membenci ketetapan Allah, hukumnya bisa kufur. Jadi kalau ada seorang mentaati ulama dalam perkara yang bertolak belakang dengan syariat Allah, dia yang menjadi motivasinya itu karena ridho percaya 100% kepada ulama tersebut dan benci kepada hukum Allah yang bertolak belakang dengan ulama tadi, maka dia kufur, keluar dari Islam karena membenci hukum yang Allah terapkan, yang Allah turunkan. Kedua, ayyutabi'ahum fi dhalika radiyan bihukmillah wa aliman bi annahu amsal wa aslah lil ibad wal bilad walakin lihawa fi nafsihi ikhtarahu kaannahu yuridu mathalan wadhifah fahadha la yakfur walakinahu fasiqun walahu hukmun hukmu ghairihi minal usat. Kedua, orang itu mengikuti ulama dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, padahal hatinya ridho dengan hukum Allah. Dia tahu hukum Allah itu yang benar, yang paling maslahat, baik bagi manusia maupun bagi bangsa. Tahu hukum Allah itu the best. Tapi karena hawa nafsu, dia pilih pendapat orang yang bertolak belakang dengan hukum Allah. Karena dunia, kepentingan dunia, mungkin karena jabatan, pangkat, popularitas, uang, atau yang sejenisnya. Dia tahu hukum Allah benar, tapi enggak diikuti hukum Allah. Yang dia ikuti hukum manusia, tapi hatinya meyakini hukum Allah yang paling maslahat. Hukum manusia itu enggak ada maslahat, tapi kalau ikut hukum manusia untung, gitulah intinya. Dan dia merasa berdosa dengan hal itu. Betapa banyaknya orang yang tahu dirinya berada dalam kemaksiatan dan merasa dosa, tapi dia tetap bergelimang di dosa itu. Ada yang seperti ini? Banyak. Tanya umpamanya para koruptor, tahu gak korupsi itu haram dan dia dosa? Tahu. Kenapa dilakukan juga? Habis nyenengin, punya banyak uang gitu kan, beken lagi. Tanya ke para pemabuk, tahu enggak mabuk itu haram dan kalian dosa? Tahu, ini haram, enggak boleh dosa. Tapi gimana, enak sih. Saya enggak tahu apakah minuman keras enak apa tidak ya. Tapi mungkin bukan enaknya, karena saya dengar-dengar isu itu sebenarnya pahit, enggak enak ya. Tapi yang enak apanya? Efek setelahnya. Fly, serasa terbang di awang-awang, najan teu boga jangjang. Itu yang dianggap enaknya. Coba ada satpam tuh, anak-anak di ini, satu dua orang aja ya, agar gak ribut begitu. Tuh kan bapaknya tuh siapa. Banyak orang yang umpamanya berzina, tahu gak bahwa itu dosa? Tahu. Tahu gak itu diancam dengan neraka? Tahu. Tahu enggak Allah benci dan murka? Tahu. Kenapa kalian lakukan? Senang sih kan gitu ya. Hatinya meyakini dia berdosa. Hatinya meyakini ini haram. Tapi dia lakukan karena hawa nafsu, karena kesenangan. Kafirkah orang seperti ini? Tidak, tidak kafir. Oleh karena itulah maka orang yang mengikuti pendapat ulama yang bertolak belakang dengan aturan Allah Azza wa Jalla, padahal dia meyakini aturan Allah yang terbaik, yang paling maslahat, tapi dia ikuti hukum buatan manusia karena ada kepentingan dunia, maka orang ini dihukumi fasik dan termasuk ahlul ma'asi, termasuk min usotil muwahhidin, termasuk ahli tauhid yang bermaksiat. Dia tidak terjerumus ke dalam syirik atau kufur, enggak. Tauhidnya tidak terusak oleh syirik dan kufur. Dia hanya terjerumus ke dalam maksiat, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang fasik, muslim yang ahli maksiat, muslim yang berdosa. Ini yang kedua. Wathalis yang ketiga, ayyutabi'ahum jahilan fayadunnu anna dhalika hukmullah. Yang ketiga, dia mengikuti pendapat ulama yang bertolak belakang dengan syariat Allah itu karena bodoh. Dia menganggap pendapat ulama itu pasti benar. Pendapat ulama itu, itulah hukum Allah yang sebenarnya. Kebanyakan yang kayak begini, yang taklid-taklid kepada para ulama, ya. Orang yang seperti ini bagaimana hukumnya? Orang seperti ini ada dua golongan lagi. Golongan yang pertama, ayyumkinahu ayya'rifal haq binafsih fahuwa mufarrid au muqassir fahuwa athimun li'annallaha amara bisu'ali ahlil ilmi inda adamil ilmi. Yang pertama, dia tidak tahu, ya, bodoh, tapi sebenarnya dia sangat mungkin untuk bisa mencari tahu, bisa baca, bisa nanya. Sekarang bertanya mudah, tinggal angkat telepon, kring gitu kan. Tapi jangan bertanya ke ustadz lewat WhatsApp atau SMS atau apa satu lagi, BB. Umumnya ustadz tidak akan jawab. Langsung di-delete, langsung dihapus, dan kebanyakan mengganggu. Karena apa? Kalau satu dijawab, dia akan terus-terusan dan bilang ke kawan-kawannya, kalau nanya itu ke ustaz itu pakai SMS dijawab. Sehari bisa 100 SMS lah. Lagi ngaji begini 2 jam, begitu dibuka HP-nya sudah hang. Karena terlalu bertumpuknya SMS yang masuk. Nggak bisa jalan, harus dibongkar lagi apanya, baterainya, ditrik, di itu lama lagi, mabarat. Saya sering umumkan, jangan bertanya lewat SMS atau WhatsApp atau BB, telepon. Kalau nggak diangkat, mungkin lagi ngaji begini, telepon lagi nanti sejam lagi, dua jam lagi. Maka insya Allah diangkat, walaupun telepon itu tidak dikenal nomornya. Untuk zaman sekarang bisa bertanya, nggak bisa ke ustadz, tanya ke Syekh Google. Di sana nanti muncul jawaban dari yang kita butuhkan. Dia bisa, ya, tapi dia tidak melakukannya. Dia bisa bertanya, tapi dia tidak melakukan. Orang ini mufarrid, orang ini muqassir. Mufarrid, muqassir itu artinya menganggap enteng. Orang ini lalai, orang ini menganggap remeh. Orang ini berdosa karena Allah memerintahkan dia untuk bertanya kepada ahli ilmu di saat tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Orang ini berdosa, tapi tidak kafir. Golongan kedua, alla yakuna aliman wala yumkinuhu ta'allum fayutabi'uhum taqlidan wa yadhunnu anna hadha huwal haqq fa hadha la shay'a alayhi li annahu fa'ala ma umira bihi wa kana ma'dhuran. Kedua, orang ini bodoh, tidak berilmu, tidak tahu, dan tidak memungkinkan untuk bisa bertanya. Umpah di pelosok, ya, dia tidak bisa bertanya ke ustaz, enggak ada HP. Ada HP di sana tapi enggak ada sinyal. Waktu ke Jawa dia beli HP. Sampai di kampungnya di pelosok, tidak ada sinyal. Aduh, saya lupa enggak sekalian beli sinyal dulu. Disangkanya sinyal bisa dibeli. Enggak ada teknologi di sana. Tidak memungkinkan dia untuk bertanya, tidak memungkinkan dia untuk belajar, lalu dia mengikuti pendapat ustadz atau tokoh atau ulama yang ada di sana karena taklid. Dan tidak memungkinkan bertanya kepada yang lain. Dan dia menyangka inilah kebenaran. Fahadha la syai'a alaih. Orang ini tidak berdosa sedikit pun. Karena dia berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dia ma'dzur dengan keadaannya. Sebagaimana sebuah hadis bahwa Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, man afta bi ghairi ilmin fa innama ithmuhu ala man afta. Siapa orang yang berfatwa tanpa ilmu lalu diikuti, maka dosanya hanya bagi orang yang memberi fatwa. Yang mengikutinya enggak dosa. Karena itu yang harus dia lakukan sebagai orang bodoh, harus taklid. Untuk belajar enggak bisa, untuk bertanya enggak bisa, untuk browsing enggak memungkinkan, fasilitas tentang hal itu tidak ada. Maka satu-satu yang harus dia lakukan ya taklid kepada orang yang dianggap berilmu. Hadis barusan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain, termasuk Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Adz-Dzahabi mendukung atau membenarkan pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim ini. Inilah dua golongan orang yang mengikuti ulama yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah karena kejahilan atau karena kebodohan, ya. Ikhwah dan akhwat azanillahu wa iyyakum, penjelasan bab ini masih agak panjang dan masih agak seru nanti. Tapi waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini saja dulu untuk sore hari ini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhol. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Dan atas sambutan yang Allah berikan, kami persilakan bagi anda yang bertanya dapat menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Angkat telepon yang pertama. Halo. Boleh bersambungkan dan silakan bagi anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, bisa mulai sekarang dengan kirim ke 081-317-7643. Nama anda apa? Halo, waalaikumsalam. Siapa di mana? Silakan. Silakan. Silakan Pak, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irwan siapa ya? Dari Jakarta. Ya, kalau pulang hari Jumat ke Bandung, keluar kantor umpamanya jam 4 atau jam 5 langsung ke Bandung, maka Bapak dianggap musafir, Pak, karena sedang di perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Boleh Bapak mengqasar sholat Bapak yang 4 menjadi 2, dan boleh juga dijamak. Umpamanya nanti pas maghrib belok ke rest area, lalu di sana sholat maghrib 3 rakaat. Selesai sholat maghrib langsung dijamak qomat lagi, lalu langsung sholat isya 2 rakaat, ya jamak ya qasar. Maka dibolehkan. Kalau pas azan maghrib lalu berjamaah dengan imam, ikutlah berjamaah. Karena bagaimanapun jamaah lebih kuat kewajibannya daripada syariat qasar. Maka sholat maghrib dulu berjamaah sama imam, setelah salam lalu kita qomat untuk sholat isya sendirian 2 rakaat, ya dijamak ya diqasar, lalu langsung berangkat. Kalau pas maghrib tidak memungkinkan berhenti, masih di tengah-tengah tol, masih macet, rest area masih jauh, pas masuk rest area sudah isya, kita masuk ke masjid pas azan isya, selesai isya azan kemudian qomat, kemudian imam mengimami sholat apa? Isya, sedangkan kita sholat maghrib juga belum, maka ikutlah kita ke jamaah sholat isya tapi dengan niat maghrib. Kita tidak boleh menjamak maghrib dengan isya pada waktu isya lalu mendahulukan sholat isya, tidak boleh. Walaupun itu di waktu isya, jamaah takhir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ibda'u bima bada Allahu bi. Mulailah kalian dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Mana yang lebih dahulu, isya apakah maghrib? Maghrib lebih dahulu. Maka maghrib dulu, walaupun dilakukan pada waktu isya. Kebanyakan kaum muslimin ketika di jamaah takhir dengan isya, isya dulu baru maghrib. Enggak boleh. Ibda'u bima bada Allahu bi. Maghrib dulu, baru setelah itu isya. Tapi ada masalah. Kalau isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat ya. Imam karena sholat isya, makmum sholat maghrib. Imam 4 rakaat, makmum 3 rakaat. Ada berapa hal yang perlu dibahas. Ini jadi fiqih. Materi pokoknya apa? Tauhid, pertanyaannya fiqih. Fiqih selalu muncul dalam setiap pengajian, apapun tema pengajian itu. Mau akhlak, mau rumah tangga, mau tauhid gitu ya. Fiqih selalu muncul, apalagi pembahasan fiqih. Ada dua hal. Pertama, boleh enggak beda niat antara imam dengan makmum? Boleh. Karena apa? Karena ini banyak contoh baik dari Nabi alaihi salatu wasallam baik maupun para sahabat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau imam di masjid di kampungnya. Beliau suatu saat ke Madinah dan sholat isya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat isya berjamaah dengan Nabi sebagai makmum, dia pulang ke kampungnya dan jamaah di kampungnya masih nunggu untuk sholat isya diimami oleh Mu'adz. Lalu Mu'adz sholat isya lagi dengan niat sholat sunat. Mengulang sholat fardu hukumnya sunnah. Karena isya sudah tadi. Sekarang jadi imam di tempat tinggalnya. Maka hukumnya bagi dia sunnah. Sedangkan makmum niatnya fardu. Beda niat. Yang satu sunnah, yang satu fardu. Maka enggak masalah. Nabi selesai tahajud. Di belakangnya para sahabat bermakmum. Beda niat. Bagi Nabi SAW hukum tahajud wajib, bagi umatnya sunnah. Beda niat. Oleh karena itu dibolehkan. Berbeda niat antara imam dengan makmum. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis, innama ju'ilal imamu liutammabi. Imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Maka apa yang dilakukan oleh imam? Ikuti oleh kita. Maknanya adalah dalam aspek-aspek yang zahir, tentang ruku, tentang sujud, tentang duduk. Kalau ada perbedaan pendapat antara imam dengan makmum dalam gerakan sholat, makmum harus ikut gerakan imam berdasarkan keumuman hadis tadi, innama ju'ilal imamu liutammabi. Kalau imam berpendapat mau sujud itu dua tangan dulu, makmum berpendapat dua lutut dulu. Dalam hal berjamaah ikuti gerakan imam, walaupun berbeda pendapat, ya. Dan begitulah seterusnya. Itu dalam hal-hal yang zahir. Adapun dalam hal-hal yang batin tidak perlu sama. Contoh yang batin niat. Itu enggak diketahui. Contoh yang batin bacaan yang disirkan. Kalau umpamanya pada waktu sholat duhur dan asar, setelah fatihah baca surat di rakaat pertama kedua, imam baca ad-duha. Makmum harus ad-duha? Enggak. Bebas. Makmum mungkin kul huwallahu ahad, karena itu yang hafalnya. Beda bacaan, enggak apa-apa. Beda bacaan ruku, enggak apa-apa. Beda bacaan sujud, enggak apa-apa. Beda bacaan iftitah. Karena berdoa iftitah macam-macam yang diajarkan oleh Nabi SAW dan semuanya sahih, berbeda dalam hal itu boleh, termasuk berbeda dalam hal niat. Jadi beda niat antara imam dengan makmum boleh. Imam niat isya, makmum niat maghrib. Ini kasus pertama. Kasus kedua, imam kan 4 rakaat ya. Makmum berapa? 3, karena dia maghrib. Apa yang harus dilakukan? Ini kemarin saya alami ketika saya ke Sumatera, ke Pekanbaru. mendarat di sana pas azan maghrib. Dari bandara langsung dibawa kemana? Ke masjid. Sampai di masjid pas mau sholat isya. Saya belum maghrib. Mereka azan isya, kemudian sholat isya dengan imam setempat. Saya sholat maghrib. Lalu apa yang harus dilakukan? Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya dalam hal ini. Ada dua opsi. Pertama, ikut takbiratul ihram dengan imam dari awal. Ikuti gerakan imam. Pas rokaat ketiga, ini pas rokaat ketiga. Setelah rokaat ketiga, imam berdiri ke rokaat keempat. Karena sholat apa? Isya. Kita karena lihat sholat maghrib duduk. Karena sudah tiga rokaat. Lalu tahiyatlah kita. Sampai di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dan ini yang terbaik, beliau menyatakan kita menunggu tahiyatnya imam dan salam bersama-sama salamnya imam. Jadi kita sejak rakaat ketiga tahiyat. Kemudian menunggu imam tahiyat di rakaat keempat lalu ikut salam bersama-sama imam. Opsi kedua, setelah kita tahiyat akhir, kita selesaikan dan salam sendiri tanpa harus menunggu tahiyatnya imam. Kedua-duanya dibolehkan, ya. Itulah yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya lagi-lagi fikih. Taib, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan tauhid itu karena sudah paham ya. Nggak apa-apa kita jawab, nggak apa-apa kita jawab. Ya, sudah bisa saya tangkap. Bisa saya tangkap Ari, insya Allah saya jawab aja karena penting ya. Taib, bagaimana kalau kita berpendapat tidak kunut subuh? Lalu bermakmum kepada imam yang kunut subuh. Apakah kita ikut kunut? Jawabannya iya. Apa alasannya? Hadis tadi. Innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Ya. Sama dengan yang tadi, orang yang berpendapat harus dua lutut dulu, tapi imamnya dua tangan dulu. Padahal menurut makmum itu bidah. Dia tetap ikut pendapat imam. Orang yang umpamanya tidak ada duduk istirahat dari rakaat pertama ke kedua atau tiga ke keempat, tapi imamnya ada duduk istirahat, dia ikut. Padahal menurut dia itu bidah. Sama dengan imam kunut subuh, padahal menurut makmumnya itu bidah. Maka ikuti. Apa alasannya? Pertama, hadis yang umum tadi. Innama ju'ilal imamu liutammabi. Keduanya, pernah di zaman para sahabat masih banyak yang hidup. Seorang gubernur atau penguasa, Marwan namanya, mengadakan sholat id. Tapi terbalik. Harusnya sholat id, khutbah dulu apa sholat dulu? Hah? Sholat dulu, kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Terbalik dengan sholat Jumat. Kalau Jumat, Khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Marwan melakukan terbalik. Seperti sholat Jumat. Dia khutbah dulu lalu sholat. Diingkali oleh para sahabat. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada di sana. Akan tapi dia kekeh betekeh. Dia ngeyel dengan pendapatnya. Padahal para sahabat masih banyak yang hidup saat itu. Dia tetap melakukan ibadah yang bertolak belakang dengan sunnah Rasul SAW. Ma mauqifus sahabah. Bagaimana sikap para sahabat? Hal yusalluna ma'al imam walau kanat salatul imam mukhalifatan lisunnah. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka ikut salat bersama salatnya imam sekalipun salatnya imam bertolak belakang dengan sunnah? Dijawab na'am, kanu yusalluna ma'al imam. Iya. Nanti kalau ada kesalahan itu tanggung jawab imam. A'immatukum yusalluna alaikum fa'idha asabu falakum walahum wa'idha akhtau falakum wa'alaihim. Imam itu sholat memimpin sholat-sholat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa bagi imam. Oleh karena itulah, maka ini yang membuat kehidupan beragama, beribadah akan tetap terpelihara kedamaiannya. Tidak akan berantem. Karena apa? Karena adanya kaidah yang jelas. Ini dalil yang kedua. Ketiga, Syekh Al-Utsaimin lebih rinci lagi dalam hal ini. Coba. Wajibnya mengikuti imam sampai kepada penjelasan berikut ini. Ketika seseorang masbuk, umpamanya sholat duhur, dia masbuk masuk di rakaat kedua. Ketika masuk imam masuk rakaat kedua, dia tahiyat awal kan? Kita sebagai makmum baru rakaat pertama, harusnya kita apa? Harusnya kan berdiri ya ke rakaat kedua, dan berdiri menuju rakaat kedua wajib. Tapi karena imam duduk, apa yang kita lakukan? Apa kita berdiri apa duduk? Duduk tahiyat awal padahal baru rakaat pertama. Duduk. Ketika imam sudah 3 rokaat menuju rokaat keempat, imam berdiri, kita baru masuk rokaat kedua kan? Harusnya kita apa? Tahiyat awal, harusnya kita duduk. Dan duduk tahiyat awal bagi kita hukumnya wajib. Tapi karena imam berdiri, kita berdiri juga. Ini menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti imam dalam hal sholat begitu kuat. Sampai yang wajib bagi kita pun tinggalkan demi mengejar ketaatan kepada imam. Contohnya dalam hal masbuk tadi. Dan ini dalil yang kuat dan jelas tentang kewajiban mengikuti imam dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat dengan imam tersebut. Oleh karena itulah, termasuk umpamanya kita berpendapat tidak kunut subuh ketika kita jadi imam atau ketika kita sholat sendiri, tapi ketika kita bermakmum kepada imam yang melakukan kunut subuh berdasarkan beberapa dalil tadi, ya kita mengikuti kunutnya imam. Oleh karena itu fatwa dari para ulama yang membid'ahkan kunut subuh ketika ditanya bagaimana kalau imamnya kunut, kita juga ikut kunut. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sedekap itu, kata beliau bid'ah dolalah. Di dalam kitab sifat sholat dijelaskan begitu. Beliau menyatakan sedekap itu bid'ah dolalah. Itu kebiasaan ahlun najd. Ahlun najd itu orang Saudi ya. Lalu setelah itu ketika beliau sholat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz rahimahullah, Sami Allahu liman hamidah, beliau sedekap. Karena apa? Karena imamnya demikian ya. Wallahu alam bisawab. Di sini sudah adzan, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita langsung kita lanjut hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.